Sekian lama kita jauh, hati ini sungguh penuh dengan rindu. Paralelona, cuma parse saja betapa kecinta di hati ini. Jaga jiwa katong pun cinta, biar jauh katong tak.